Yesus, ku mau berikan yang terbaik bagimu. Biar segala yang ada ku serahkan padamu. Oh Yesus, kaulah satu yang sangat ku puja. Yesus, ku mau berikan yang terbaik bagimu. Biar segala yang ada ku serahkan padamu. Oh Yesus. Yesus, ku yang baik.